Bicara Bisnis. Setiap malam sebelum Anda tidur, pernahkah Anda berpikir bahwa saya sudah kehilangan satu hari lagi dari kehidupan saya? Saya dulu bilang bahwa time is not money, time is life. Waktu itu adalah kehidupan. Dan pada malam hari Anda sudah melewati satu hari dari kehidupan Anda. Pertanyaannya, apa yang sudah saya dapatkan atau apa yang saya sudah kerjakan pada hari ini? Ini sesuatu yang menarik. Karena orang, hal yang terbaik dalam kehidupan seseorang adalah ketika dia telah melakukan sebuah tindakan yang berhasil, tindakan yang benar. Dan hal yang lebih buruk dari itu adalah ketika dia melakukan sebuah tindakan yang salah, melakukan sebuah kesalahan. Tetapi hal yang paling buruk dalam kehidupan seseorang adalah ketika ia tidak melakukan apapun dalam hari-harinya. Mitra bisnis, dalam bisnis apapun, dalam kehidupan apapun, melakukan sesuatu itu adalah kunci sukses. Dalam bisnis, dalam relationship, dalam friendship, dan segalanya. Kalau kita hanya sekedar duduk dan bilang, oh saya tahu tentang itu, saya mengerti tentang hal ini, saya pernah belajar itu. Tapi Anda tidak mengambil sikap dan tidak melakukan tindakan apapun, maka sebenarnya Anda telah menyia-nyiakan kehidupan Anda. Karena sebenarnya sukses datang karena kita melakukan action dalam kehidupan kita secara berterus-terusan. Kalau kita salah, it's okay. Kita boleh memperbaikinya lagi. Kalau kita sudah melakukan dengan benar, itu alangkah baiknya. Tapi kalau kita tidak melakukan apapun, maka itu menyia-nyiakan kehidupan kita. Mitra bisnis, saya Tanah Disantoso dengan Business Wisdom. Anda dapat mengakses data saya pada www.tanahdisantoso.com. Terima kasih, sukses untuk Anda.